Mitra Bisnis, pemberian gerasi dan remisi pada terpidana kasus korupsi, Syaukani Rais mengundang kontroversi. Mantan Bupati Kutai Kalimantan Timur ini sudah dalam kondisi cacat permanen karena mengalami stroke yang membuat tubuhnya lumpuh dan mata yang nyaris buta. Sehingga dia dibebaskan dengan pertimbangan untuk mengurangi beban biaya negara. Sebab kalau masih berstatus sebagai napi, otomatis negara harus menanggung biaya pengobatannya. Tapi ada yang menyebut, harusnya dia tetap dihukum sampai selesai, apapun kondisinya, agar bisa memberi efek jera bagi mereka yang akan melakukan korupsi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Ruhanta. Pak Tutum, bagaimana komentar Anda? Ya, kalau saya melihatnya memang ini campur aduk saat ini ya. Satu sisi memang kita negeri ini terpuruk, melihat koruptor itu sangat enak lah, udah kalau kata-katanya udah nggak bisa apa-apain. Tetapi satu sisi memang ada hal-hal yang mereka penyelenggara negara ini harus jalankan aturan-aturan, memang dari sisi aturan main yang harus dilaksanakan lah. Nah, disinilah yang kita melihatnya harus kalau bisa dipilah lah. Jangan sampai kita mencampur adukan hal ini sehingga semua akan berbaur sehingga akan lebih kacau besok lusanya gitu Mas. Yang dimaksud dipilah bagaimana nih Pak? Iya, dia sebagai memang ini karena koruptornya yang kita benci, tetapi ada satu sisi aturan main yang memang membolehkan. Jadi mana yang harus kita betulkan? Aturan main untuk koruptor ini boleh atau tidak? Nah, ini yang harus dipilah. Kalau tidak boleh remisi untuk koruptor ya ditegaskan di dalam aturan main karena penyelenggara pun pasti dia conflict of interest bisa abu-abu. Mungkin untuk yang mungkin bisa kaitan dengan saudara, masih ada kaitan keluarga yang sehingga akan mengganggu mereka di dalam memutuskan segala sesuatunya di situ, saya kira. Mungkin napi koruptor yang sehat sama sekali nggak usah dikasih remisi ya. Bahkan ada yang bilang biarkan aja dia membusuk di penjara. Saya sangat setuju, dirobalah peraturan itu. Jadi remisi tidak bagi para koruptor. Biarlah dia membusuk seperti Mas yang katakan itu. Karena kenapa? Mau rasa keadilan, HAM atau apapun, mereka sudah jelas-jelas melanggar HAM kalau yang koruptor itu. Jadi bagaimana lagi kita harus melihat yang kaitan dengan HAM lagi untuk dia. Sedangkan dia memegang kekuasaan itu dengan jelas-jelas melanggar HAM. Yang dia tahu bahwa itu merugikan pihak masyarakat umum. Nah sekarang hanya untuk dia sendiri, kita nggak usah pikirin. Kalau memang betul-betul kita mau melihat rasa keadilan itu, saya setuju. Tidak ada toleransi, tidak ada ampun bagi mereka. Jadi ya aturan itu dirubah untuk para koruptor, tidak ada ampun. Demikian Tutum Ruhanta dan saya Rizal Andika.